Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kekuatan darinya lah kita masih bisa berkumpul di kajian Cisangkui pada pagi hari menjelang siang ini. Dan sholawat serta salam juga kita antarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan juga umatnya yang istiqomah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini seperti biasa kita di minggu kedua bulan Februari kita akan melanjutkan pembahasan Al-Wala wal Baro dari kitab Tauhid jilid pertama, yang mana bab Al-Wala wal Baro ini merupakan bab terakhir atau pembahasan terakhir di dalam kitab Tauhid. Jadi begitu selesai kitab, begitu selesai awal-awal baru, maka kita akan memasuki jilid keduanya. Lalu insya Allah nanti di bulan Maret minggu kelima kita akan mengadakan kembali kajian tematik, dan mungkin bisa jadi tempatnya kita akan di Al-Miraj atau di masjid. Tadi ada masukan juga dari Ustaz untuk mengadakan di Masjid Al-Latif. Alatif di Jalan Pramuka. Jalan dekat situ lah. Dekat Taman Pramuka situ ya. Dekat Begawan. Begawan. Begawan. Jalan Begawan ya. Iya. Jadi masjidnya cukup besar. Cuma memang kalau di masjid yang cukup besar dari dulu itu kendalanya selalu di ini ya, sound systemnya. Kayak di mana? Pusdai itu sebenarnya kalau hari biasa bisa digunakan karena mereka relatif sepi kalau hari biasa. Cuma sound systemnya itu nggak bagus, jadi selalu kurang kedengaran gitu, nggak enak. Begitu juga di Masjid Ukhuwah yang di mana BMC itu juga sama, sound systemnya juga kurang. Sebenarnya kemarin di Al-Miraj kita merasakan sound systemnya baik, pembicaraan Ustaz terdengar dengan jelas. Jadi mungkin alternatif pertama akan di sana. Insya Allah kita akan memanggil Ustaz Farid Ahmad Okhbah. Beliau seorang dai senior, dai yang sangat dikenal di kalangan dari luar negeri maksudnya. Jadi pada waktu konferensi apa namanya fikih atau konferensi ulama dunia, cuma 3 dai yang diundang dari Indonesia, yaitu satu Ustaz Farid sendiri, yang kedua Dr. Zain Anajah, dan yang ketiga Dr. Harman Tajang dari Wahdah Islamiyah Makassar. Jadi cuma 3 dari itu yang diundang karena memang mereka bertiga dikenal kiprahnya oleh dai-dai di luar, dan insyaallah nanti apa namanya 31 Maret jika tidak ada halangan, kita akan datangkan Ustaz Walid Ahmad Okbah, di mana beliau spesialisasinya di masalah sama seperti Ustaz Anung ya, khususnya lagi Syiah. Jadi ini mentor Syiahnya Ustaz Anung beliau ini. Baik, dan kita akan kembali untuk melanjutkan bahasan Walawal Barok. Dan mohon maaf juga ini untuk sound systemnya masih belum bisa digunakan per hari ini. Jadi mohon kepada para jamaah untuk lebih tenang agar apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa terdengar dengan baik. Baik, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. يقول تبارك وتعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah para ikhwan akhwat sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini Allah perkenankan kita untuk kembali melanjutkan kajian kita untuk pembahasan terakhir dari kitab Tauhid 1 ya. Yang kemarin kita sudah sampaikan materi pertama di bab Al-Wala wal Bara, dan mungkin masih ada sekitar 2 pertemuan lagi kemungkinan ya untuk ini paling cepat mudah-mudahan bisa selesai. Untuk pembahasan yang lalu kita sudah bahas masalah Al-Wala wal Bara dari aspek terminologinya ya, dari persoalan bahasa, kemudian demikian juga dalam persoalan kaitannya al-wala wal barra ya, dipandang dari sudut pandang din Islam ya, baik di dalam firman Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini saya akan mengawali pembahasan ini dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 112 yang bawa Al-Qur'an silakan bisa dibuka ya. Al-An'am 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal jinni wal ins. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Walau syaa'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun." Di dalam surah Al-An'am ayat ke-112 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya wa kadzalika ja'alna, dan demikianlah kami telah jadikan likulli nabiyyin, pada setiap nabi itu adalah adu ya, aduan. Adu itu artinya apa? musuh, ya. Jadi setiap nabi Allah jadikan bagi mereka itu musuh. Syayatinal insi wal jin. Musuh dari dua kelompok, ya, dari kelompok makhluk, yaitu min syayatinil ins wal jin. Musuh dari kalangan setan yang berupa manusia dan setan berupa jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Satu dengan yang lainnya saling membisiki, ya, perkataan-perkataan yang memikat, ya, atau memukau sebagai bentuk tipuan. Saya memulai pembahasan kita dengan ini. Ini adalah satu ayat yang menjelaskan kepada kita tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan kita ini tidak akan pernah terlepas dari permusuhan. Makanya kalau orang itu hidup kemudian dia merasa tidak punya musuh, itu justru tidak sesuai, tidak syar'i gitu ya. Iya. Enggak. Saya mah enggak punya musuh ya. Itu tidak syar'i sebenarnya. Kenapa? Karena bertentangan dengan firman Allah. Ya. Allah saja menjadikan setiap nabi itu bagi mereka adalah musuh, ya. Dan musuhnya itu adalah Allah sendiri yang menjelaskan, ya. Musuhnya itu min sayatinil ins wal jin. Musuh dari kalangan musuh dari setan, musuhnya itu berupa setan dari kalangan manusia dan jin. Artinya bahwa setan itu dia bisa berbentuk manusia, juga bisa berbentuk jin, kan? Nah, saya lagi-lagi perlu menekankan bahwa ketika kita ini bermuamalah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu harus dibangun dari keyakinan yang full, ya. Harus dibangun dari keyakinan yang penuh, ya. Sehingga kalau kita meyakini bahwa ayat ini adalah merupakan informasi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, maka dia pasti kebenarannya, ya. Dan dia pasti tuntas. Kenapa? Karena Allah sendiri yang telah menjelaskan, ya, bahwa Islam ini, ya, bahwa agama ini telah sempurna, ya, seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah itu, ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina, ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 3, ya. 3 atau 4. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian, ya, agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian. Ya, nikmat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah nikmat tamamur risalah. Nikmat Islam, nikmat sempurnanya risalah. Nikmat sempurnanya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau nabi-nabi sebelumnya diturunkan kepada mereka ini kitab-kitab juga, ya. Tapi kitab-kitab yang diturunkan nabi-nabi sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW, itu adalah hanya kepada kaumnya saja, ya. Nah, tetapi turunnya Al-Quran itu adalah merupakan menyempurnakan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Nah, setelah Al-Quran ini sempurna, ya, maka selesailah risalah ini, dan itu adalah merupakan nikmat yang paling besar. Sehingga orang Yahudi pun, ya, mengatakan ketika itu, kalau seandainya ayat ini turun pada kami, lattakhadnahu 'aidan, sungguh kami akan jadikan hari itu adalah hari raya kami. Dan oleh kaum muslimin, ya, kaum muslimin tentu punya hari raya yang telah ditentukan, ya, termasuk pada hari-hari Jumat, ya, termasuk juga Idul Fitri dan Idul Adha. Ayat ini turun pada Yaum Arafah, ya, di hari di mana Rasulullah SAW ketika itu melaksanakan Hujjatul Wada, haji yang terakhir. Nah, jadi kalau kita sudah yakin dengan penuh keyakinan bahwa risalah ini sudah sempurna, dan setiap ayat di dalam Al-Quran ini pasti dia ini menunjukkan satu persoalan yang penting. Tidak ada satu ayat di dalam Al-Quran kecuali itu berisi informasi yang penting. Kenapa? Karena Al-Quran itu Allah jadikan tidak tebal-tebal amat, bukan ensiklopedi, ya. Kalau ensiklopedi kan bisa sampai mujalladat, berjilid-jilid, ya. Al-Quran tidak. Al-Quran tipis aja, gitu ya. Satu juz 10 lembar kali 30 juz, ya. Berapa lembar? 300 lembar aja, ya. Artinya kalau hanya sekian lembar, berarti tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada setiap ayatnya kecuali itu adalah persoalan yang penting. Kenapa? Karena Allah jadikan Al-Qur'an ini, ya, itu likulli zaman, pada setiap zaman setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan Al-Qur'an itu dia memecahkan segala persoalan yang ada di tengah masyarakat, ya. Apapun masyarakatnya, seperti apapun bentuknya, ya. Dia adalah merupakan pemecah segala persoalan. Maka dia harus kamil mutakamil, sempurna dan menyempurnakan. Nah, termasuk ayat di dalam surah Al-An'am ayat 12 tadi, ya, yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah jadikan bagi setiap nabi itu adalah adu, ya, musuh dari kalangan musuh dari bangsa jin, musuh berupa jin dari bangsa manusia, ya, musuh berupa setan dari kalangan manusia dan jin. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan musuh kita dari dua jenis manusia ini, kita kalau untuk masalah menghadapi musuh dari kalangan jin, mafhum, kita insyaallah bisa memahaminya, ya. Kita juga suka banyak berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari setan, ya. Banyak mau baca Quran juga kita berta'awudz, ya. Kemudian banyak ta'awudz yang lain yang kita ungkapkan sebagai bentuk perlindungan kita, permohonan kita untuk meminta perlindungan dari godaan setan, ya, dari kalangan jin. Tetapi kita kadang-kadang itu lupa bahwa musuh kita tidak hanya dari kalangan jin saja, ya. Jadi kita juga punya musuh dari kalangan syayatinil ins, setan dari bangsa manusia, ya. Kalau konsep Islam itu sempurna, maka tentu Allah Subhanahu wa taala juga telah sempurna memberikan jawaban untuk menghadapi semua bentuk musuhnya, ya. Jadi kalau baik itu Islam punya konsep, ya, untuk menghadapi musuh dari kalangan jin misalnya, ya. Misalnya apa? Salah satunya misalnya dayiku majari syaitan, dayiku majari syayatin bisyam, ya. Persempitlah oleh kalian tempat berlarinya setan itu dengan saum. Kenapa dengan saum? Karena setan itu yajri majrodam, dia berlari itu melewati saluran darah kita ini, ya, berselancar. Jadi kalau kita ini banyak makan, maka efeknya apa? Produksi darah itu semakin banyak. Jadi setan itu dia berselancar, bisa dia, ya. Dia bisa driving gitu kan, ya. Jadi kesenangan dia, setan itu, ya. Makanya orang kalau banyak makan itu nanti kecenderungannya malas ibadah gitu, ya. Terus kemudian kesenangannya lagi, tuntutan untuk syahwat itu semakin tinggi, ya. Karena nafsunya menjadi besar, ya, dari makanan itu. Nah, maka dayikum majari syayatin disyam, persempit, ya, tempat berlarinya setan itu dengan saum, ya. Maka termasuk Ibnu Qudamah, beliau meletakkan salah satu di antara judul, ya, dari kitab Minhajul Qasidin itu min a'dhamil muhlikat syahwatul batni, di antara penghancur yang paling hebat itu adalah syahwatul batni, syahwat perut, ya kan? Syahwat perut. Hati-hati orang Bandung, ya, karena orang yang doyan kuliner itu di Bandung nih, ya. Nah, tapi bagaimana dengan menghadapi musuh dari kalangan syayatin al-ins, ya, syaitan dari bangsa manusia, ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita itu tidak banyak menyadari. Tetapi kita harus yakin bahwa Islam pun pasti sudah menyediakan konsep, ya, tidak hanya di dalam menghadapi musuh dari kalangan jin, termasuk juga musuh dari kalangan manusia, ya. Dan konsep itu sudah banyak sebenarnya disampaikan Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kepada kita ini adalah musuh, ya, musuh, maka dalam konteks pembahasan kita al-wala wal barra, ya, bahwa al-wala wal barra itu adalah untuk meletakkan posisi kita ini pada posisi yang tepat, ya. Kita ini ada pada posisi yang berseberangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, syayatinil ins, syayatinil insi wal jin, ya, setan dari kalangan manusia dan jin, ya, sebagai musuh para nabi. Jadi musuh para nabi ini harus menjadi musuh kita semua, ya. Tidak mungkin orang-orang yang mereka ini menjadi musuh nabi kemudian menjadi teman dekat kita. Itu tidak mungkin, ya. Nah, makanya ketika kita ini sudah memahami konsep Islam, bahwa Islam ini sudah menjelaskan kepada kita siapa musuh kita, ya, maka kita juga harus memposisikan diri memiliki musuh, ya. Kita punya musuh dari kalangan setan, dari kalangan jin, dan setan dari kalangan manusia. Kita sudah banyaklah mungkin, ya, untuk masalah masalah menghadapi dari kalangan jin, ya. Bahkan jin ini kan sampai dia kita tidur aja godain kita gitu, ya. Maka kita juga disuruh untuk berdoa berlindung kepada Allah ketika kita akan tidur, ya. Kan ada supaya tidur urup-urup gitu kan. Saya tidur di tindihan gitu kan. Ada macam-macam gitu kan. Karena setan menggoda kita bahkan ketika kita dalam keadaan tidur gitu. Nah, kita dalam pembahasan wala wal bara ini akan melihat konteks, ya, yang lebih real, ya, tentang seperti apa wujud daripada wala wal barra itu harus kita letakkan. Ketika kita sudah memahami bahwa kita ini memiliki musuh, ya, maka kita ini harus berseberangan dengan apa yang menjadi barisan musuh, ya, harus berseberangan dengan barisan musuh-musuh yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi itu. Nah, hadirin sekalian, maka nanti di dalam pembahasan kita, ya, hari ini kita akan membahas masuk di poin yang ketiga, ya, poin yang ketiga. Kalau di pembahasan lalu ada satu poin yang penting itu saya sampaikan, bahwa Al-Qahtani, Said Al-Qahtani belum menyampaikan la yatahaqqaq, yang tidak akan pernah terwujud, ya, tauhid seseorang itu secara sempurna illa bitahqiqi al-wala liman yastahiqqu al-wala, kecuali dengan mengaplikasikan wala, artinya memberikan loyalitas kepada siapa yang berhak untuk mendapatkannya, wa tahqiqi al-bara liman yastahiqqu al-bara, kemudian mengaplikasikan sikap bara, berlepas diri, ya, dari siapa yang berhak untuk mendapatkannya, ya. Nah, maka ini menjadi penting, ya, pembahasan tentang al-wala wal bara ini. Poin yang ketiga ini diawali dengan kata-kata mudahana dan kaitannya dengan al-wala wal bara. Apa mudahana? Mudahana itu, ya, artinya di dalam buku diktat itu ada di situ tulisan, ya, mudahannya itu artinya adalah berpura-pura, ya, berpura-pura menyerah atau meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, ya. Karena tujuan-tujuan yang sifatnya itu duniawi. Jadi mudahanah itu efeknya akhirnya seseorang sampai meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia tahu kemungkaran ada di hadapannya, tapi dia tidak kuasa untuk merubahnya atau mencegahnya, ya. Semata-mata karena apa? Karena tadi ada di dalam hatinya tidak ada pengingkaran, ya, tidak ada pengingkaran. Apalagi kalau tujuannya adalah karena tujuan dunia, ya. Dilanjutkan berikutnya, pembahasan berikutnya, apa namanya, pengertiannya, ya, gak panjang sebenarnya. Termasuk diantaranya berbaik hati, bermurah hati, atau berteman dengan ahli maksiat ketika mereka dalam kemaksiatan, ya. Sementara ia tidak melakukan pengingkaran padahal ia mampu melakukannya, maka itu juga masuk dalam kategori mudahanah. Jadi kalau kita kadang-kadang kan ada teman, kemudian tahu teman kita itu salah, gitu kan, teman kita bermaksiat, ya, tapi karena kita teman lama, gitu kan, akhirnya kita tidak ada pengingkaran pada apa yang dia lakukan, ya, tetap kita menjalin, ya, apa, pertemanan dan kedekatan dengan dia tanpa ada usaha untuk meluruskannya. Sifat-sifat mudahanah seperti ini, ya, adalah merupakan sifat yang bertentangan dengan konsep al-wala wal barra, ya. Jadi mudahanah ini berlaku lembek, ya. Berlaku lembek kepada musuh, ya. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari level yang tinggi maupun level yang kecil, ya. Kemudian hal ini juga diperkuat, ya, oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa buka, ya. Mungkin di dalam bukunya tidak disebutkan. Bisa dibuka di dalam surah Hud, ya. Di dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan surah Hud ayat yang ke-113, ya. 113. Mudahanah ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi, termasuk mungkin kita juga kadang-kadang menghadapi kondisi-kondisi seperti itu, ya. Dan itulah sebenarnya yang menunjukkan kualitas daripada kualitas kita, ya. Di dalam surah Hud ayat 113 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu. Janganlah kalian bersikap cenderung, ya. Cenderung ila alladhina zalamu, kepada orang-orang zalim. Fatamassakumun nar, sehingga kalian kelak dijilat oleh api neraka. Fatamassakumun nar. Di dalam penafsiran ayat ini, ya, disebutkan oleh kafir, ya. Wala tarkanu ila alladziina dzalamu qala Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas tentang ayat ini, la tadahanu wa qala al-Aufi an Ibn Abbas ar-rukun ila syirk la tadahanu la tadahanu, artinya janganlah kalian bersikap mudahanah, ya, bersikap mudahanah kepada orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat, ada orang-orang berbuat zalim kemudian kita bersikap kepada dia ini pura-pura, ya, pura-pura istilahnya tuh dekat gitu kan, terus artinya kedekatan kita kepada orang-orang zalim itu tidak menunjukkan pengingkaran kita terhadap apa yang dia lakukan. Ini adalah sikap mudahana. Dan di sini penegasan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakum an-nar. Janganlah kalian tarkanu. Tarkanu itu hanya al-mail. Al-mail hanya cenderung saja. Dia tidak melakukan, ya, tidak melakukan tapi ada kecenderungan. Kecenderungan itu imma, ya, dia itu merespon baik orang itu atau memfasilitasi gitu kan, atau memberikan bantuan-bantuan yang menjadikan kezaliman dia ini lestari, ya, jadi melestarikan kezaliman yang dia lakukan itu, ya. Ini adalah bagian daripada bentuk rukun seseorang, bentuk kecenderungan seseorang kepada perkara-perkara yang zalim. Dan ini adalah merupakan bentuk mudahana, ya, bentuk mudahana. Ini adalah dilarang di dalam din. Nah, makanya kita juga perlu untuk memahami, ya, bahwa kalau ini diterapkan, jadi sikap wala wal baro ini ditetapkan, itu memang akan memicu reaksi, ya, betul nggak? Akan memicu reaksi, ya. Bagaimana tidak, ya, orang dia punya hobi misalnya, ya, dengan satu bentuk kezaliman atau kemaksiatan, kemudian kita ingkari kemaksiatannya. Kan yang paling mudah itu kan menyeru orang pada kebaikan. Tapi kalau menghentikan orang atau mengingkari seseorang untuk mencegah dari perbuatan kemungkaran, ya, itu persoalan yang lebih beresiko, ya, lebih beresiko. Kalau nyuruh kang, ayo kang salat, itu masih lebih mudah. Tapi kalau intinya tong mabok, ya, itu lebih beresiko, gitu, ya, lebih beresiko. Nah, makanya disinilah, ya, disinilah perkara yang sebenarnya akan menunjukkan identitas kita yang asli. Dan disinilah pula lah sebenarnya keimanan kita ini diuji. Maka saya di kesempatan yang lalu juga pernah menyampaikan bahwa mungkin kita ini tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak pernah menunjukkan identitas keislaman kita dan tidak pernah menunjukkan keyakinan kita terhadap kebenaran atau tidak pernah menunjukkan keberpihakan kita terhadap al-haq, gitu kan. Sehingga setiap kali ada kemungkaran atau kemaksiatan itu kita tidak pernah bereaksi, gitu kan. Tidak ada pernah reaksi dari kita sehingga dia kemaksiatannya tidak merasa dirugikan dengan kehadirannya kita, gitu kan. Hadirnya kita ini tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemungkaran dan kemaksiatan itu. Artinya ketika kondisinya seperti itu maka wajar kalau kemaksiatan itu akhirnya dia berkembang dengan leluasa. Kenapa? Dia tidak mendapatkan rintangan yang berarti untuk beranak pinak dan berkembang, ya. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi problem umat hari ini, ya, ketika mereka ini sudah meninggalkan persoalan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini juga bagian daripada bentuk wala wal bara seseorang. Nah, makanya kalau seseorang itu ingin menunjukkan eksistensi, ya, keislaman atau keimanan seseorang itu, ya, dengan baik, ya, maka dia memang perlu ada keberpihakan kepada yang hak ini. Di antara parameter yang paling kuat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada para sahabat sebagai khairu ummah, sebagai umat yang paling baik itu adalah kriteria yang pertama yang diletakkan kepada mereka itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka untuk melakukan kemungkaran, ya. Nah, hari ini saya membaca ada buku terbaru ya tentang akhir zaman, 400 hadis-hadis akhir zaman. Salah satu di antara hadis yang disampaikan itu ya adalah bahwa kemungkaran itu sudah tidak ada lagi yang mengingkarinya. Jadi kemungkaran itu dia leluasa untuk berkembang ya, karena tidak ada orang yang mengingkari. Nah, kita rasakan bahwa hari ini segala bentuk kemungkaran itu seperti dibukakan lebar-lebar jalannya itu ya. Dan orang-orang yang mencegah kemungkaran itu seperti tidak pernah menampakkan batang hidungnya ya. Sehingga semakin semarak ya kemaksiatan dan kemungkaran itu tumbuh di sekitar kita. Nah, maka oleh karena itu ini mudahannya ini adalah persoalannya apabila diletakkan apa diaplikasikan oleh seorang muslim, seorang mukmin ya, dia akan menegakkan ya pancang-pancang daripada syariat ini ya. Kenapa? Karena dengan adanya mudahanah di tengah-tengah kita, akhirnya kemungkaran ini dia tidak mendapatkan perlawanan ya. Ini karena banyaknya yang melakukan sikap mudahanah ya. Ini problem ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 78 80. Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa 'Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu yattaqun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru. Ya. Ini bisa dilihat di dalam ayat ini. Ya, ini ayat yang keras tentang persoalan wala wal bara kaitannya dengan absennya amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat ya, nanti ada konsekuensinya. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel ya, jadi dilaknat kalau Bani Israel dilaknat ya, dikarenakan amalan-amalan dikarenakan suatu amalan ya. Maka sebenarnya kalau amalan itu juga kita lakukan, artinya kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Bani Israel, sebenarnya kita juga bisa masuk kategori orang-orang yang mal'un, orang-orang yang terlaknat ya, karena amalan kita sama dengan amalannya orang-orang Bani Israel ya. Apa Bani Israel mereka dilaknat karena apa? Ada lisan Daud wa Isa bin Maryam, dengan lisan Daud dan Isa bin Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu mereka la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari ya, tidak saling melarang orang untuk mencegah orang dari tindakan kemungkaran ya. Yang mereka lakukan labisa ma kanu ya'malun ya. Sungguh amat buruklah apa yang selalu mereka lakukan itu ya. Jadi kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Itu yang menyebabkan orang-orang itu mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah karena sifat mudahanah. Orang Bani Israel itu ada terbagi pada tiga bagian ketika mereka ini muncul di tengah-tengah mereka ini satu bentuk kedzaliman. Kedzaliman ketika itu adalah Allah Subhanahu wa taala uji mereka untuk tidak mencari ikan, gitu kan, di hari Sabtu, ya, tentang ayyamus sabat, tentang yaumus sabat, ya. Ini kan hari sucinya orang Yahudi, ya, hari Sabtu itu. Terbagi kepada tiga bagian orang-orang Yahudi itu. Yang pertama siapa? Yang pertama orang yang melakukan pelanggaran itu sendiri, ya. Yang pertama orang yang melakukan pelanggaran itu sendiri. Yang kedua adalah orang yang mengingkari pelanggaran yang mereka lakukan. Yang ketiga adalah orang yang acuh tak acuh, cuek dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, hah? Yang ketiga orang yang cuek. Yang pertama orang yang pelakunya. Ya. Yang pertama orang pelaku kemungkaran. Yang kedua orang yang mengingkari kemungkaran mereka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang cuek dengan kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Nah, orang-orang yang golongan ketiga, yang apa? Yang cuek, ya. Dia berkata kepada orang-orang golongan yang kedua, yang mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka itu. Kata mereka, lima ta'iduna qauman. Lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Kenapa kalian capek-capek menasehati mereka, ya, suatu kaum, maksudnya golongan yang pertama, suatu kaum, Allahu muhlikuhum, yang nanti Allah akan hancurkan mereka, aw mu'adzibuhum adzaban syadida, atau Allah akan azab dengan azab yang pedih, gitu kan? Nah, berkatalah orang-orang kelompok kedua, ya, yang melakukan ingkarul mungkar, ya, yang mencegah kemungkaran itu, qalu ma'dziratan ila rabbi. Itu sebagai bentuk berlepas dirinya kami nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini melakukan ingkarul mungkar, itu sebenarnya yang pertama kali diselamatkan itu diri sendiri. Bukan orang lain. Yang pertama kali diselamatkan itu diri sendiri. Karena itu adalah upaya dia untuk melakukan i'tizar, ma'dziratan ila rabbi, sebagai bentuk alasan kami nanti di hadapan Rabb, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kami sudah menyampaikan, kami telah mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan dan sebagainya, ya. Nah, jadi yang pertama kali sebenarnya diselamatkan itu diri sendiri oleh orang-orang yang mengingkari kemungkaran itu, ya. Nah, makanya orang-orang Bani Israil ini menjadi contoh bagi kita, ya, bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka ini, sampai kemudian di mereka ini Allah Subhanahu wa taala kunu khiradatan khasi'in, jadilah kalian khiradatan khasi'in, ya. Kera yang buruk. Jadi dalam tersebut dikatakan mereka ini benar-benar jadi kera, ya. Jadi monyet, ya. Jadi monyet orang-orang Bani Israil itu. Ada dikatakan kemudian setelah 3 hari mereka Allah binasakan. Jadi Allah matikan mereka itu. Jadi artinya pada beberapa faktor kadang-kadang hari ini kita mendapatkan bahwa banyak, ya, bahwa pekerjaan-pekerjaan atau amal-amalan kita ini adalah sebenarnya sedang dalam posisi mengekor kepada apa yang dilakukan oleh orang Bani Israil, ya. Dan ini adalah kita harus banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang Rasulullah katakan, saya pernah sampaikan dulu juga, ya, tentang bagaimana umat ini, ya, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian, ya. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu hujra dhabbin la dakhaltum. Kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan memasukinya, ya. Dan mereka, ya, para sahabat ketika bertanya al-yahud wan nasar, faman, ya. Apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, ini adalah hal yang tentu harus kita hindarkan pada diri kita sekalian, ya. Jadi untuk menegakkan wala wal bara ini memang tidak hanya membutuhkan konsumsi secara normatif saja, ya, secara keilmuan saja, ya, tetapi memang menuntut kepada kita ini aplikasi, bagaimana sih aplikasi wala wal bara kita, ya, hari ini. Walaupun nanti juga kita tentu di dalam praktiknya harus proporsional, ya. Jadi jangan sampai juga nanti terjadi ekstremitas, ya. Ada dua ekstremitas yang juga tidak dibenarkan, ya. Tetapi hari ini kondisinya adalah banyak orang itu ekstrimnya itu adalah pada melalaikan kewajiban daripada amar nahi mungkar. Baik, ini adalah tentang persoalan mudahanah, ya, mudahanah. Dari yang amalan yang paling kecil, ya, sampai amalan yang paling besar, itu bisa terjadi mudahanah itu. Dari orang yang paling kita kenal, sampai orang yang sama sekali tidak kenal, ya, itu kita bisa lakukan. Ya, kita kadang-kadang bisa melakukan mudahanah. Saat dari orang yang kita sangat hormati hingga orang yang paling kita benci, gitu kan. Itu bisa terjadi. Baik, berikutnya adalah setelah mudahanah, berikutnya adalah mudharah. Apa mudharah? Mudharah itu adalah merupakan sikap menghindari mafsadah. Ini biar ada balancing, ya. Kalau tadi ini mudahanah, kalau ini ada mudharah. Untuk membedakan antara sikap mudahanah dengan sikap mudharah, ada benang merah, ya, yang perlu kita ketahui di sini. Mudharah adalah menghindari mafsadah atau kerusakan dan kejahatan dengan ucapan yang lembut atau meninggalkan kekerasan dan sikap kasar. Jadi mudharah itu motivasinya adalah menghindarkan mafsadah, ya, meninggalkan mafsadah atau kerusakan. Dalam konteks lain, ya, berpaling dari orang jahat jika ditakutkan kejahatannya atau terjadinya hal yang lebih besar dari kejahatan yang sedang dilakukan. Makanya nanti ada kalau ulama itu biasa menjelaskan, ya, hal yang perlu untuk dimiliki oleh seseorang itu adalah pertama fiqh syar'i, pemahaman yang baik tentang persoalan syar'i. Tetapi itu saja tidak cukup, ya. Seseorang juga harus memiliki fiqhul waqi', pemahaman tentang persoalan realita. Pertengahan antara fiqh syar'i dan fiqhul waqi', ya. Jadi penggabungan antara fiqh syar'i dan fiqhul waqi' itu akan membawa seseorang pada aplikasi syar'i secara proporsional, menghindarkan terjerumus pada dua ekstremitas, antara melalaikan satu amalan atau berlebih-lebihan di dalam pelaksanaannya. Ini adalah dengan mengumpulkan di dalam diri kita ini dua kefaqihan ini, fiqh syar'i dan fiqhul waqi'. Faqih, ya, faham terhadap persoalan syariat dan faham tentang persoalan realita. Kadang-kadang kita itu yang paling paham tentang persoalan realitanya, tapi enggak tahu syariatnya. Atau tahu syariatnya tapi tidak paham realita, ya. Dan ini pincang dalam salah satu dari kedua hal ini akan mengakibatkan sikap yang tidak proporsional, ya. Maka mudharah ini, ya, adalah diantara sikap, ya, cara kita meletakkan secara proporsional dalam persoalan wala wal bara. Di dalam hadis Ibnu Abu Dunya, ya, redaksi dengan sanad yang beliau bawa, syarrukum man ittaqahu an-nas khasyatan min syarrihi. Syarrukum, ya. Sejahat-jahat kalian itu adalah man ittaqahu an-nas. Adalah orang yang ditakuti oleh manusia. Tetapi ditakuti oleh manusianya itu adalah khasyatan min syarrihi, karena mereka khawatir dari kejahatannya. Jadi karena dia ini orang jahat, maka orang kemudian menghindarkan diri dari dirinya. Menghindar dari dirinya. Ini adalah sejahat-jahat manusia, ya, sejahat manusia. Nah, maka nanti para ulama juga nanti beda-beda, ya, di dalam apa aplikasinya. Ada misalnya satu kejadian tentang satu fitnah yang terjadi di kalangan para ulama ketika itu, yaitu fitnah khalqul Quran. Ketika itu para ulama memiliki keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah, ya, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, laisa makhluk, bukan makhluk, ya. Nah, tetapi keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk saat itu adalah diyakini oleh penguasa, dan penguasa memaksakan keyakinannya itu pada rakyatnya. Akhirnya terjadilah fitnah yang sangat besar ketika para ulama itu akhirnya diuji dengan ini. Kenapa? Karena siapapun yang bertentangan dengan ideologi penguasa ketika itu, dia harus dihadapkan pada siksaan. Ya. Termasuk yang disiksa dalam kasus ini adalah Imam Ahmad rahimahullah. Itu luar biasa, ya. Siksaan yang beliau hadapi karena menghadapi fitnah-fitnah seperti ini. Memang ada beberapa hal, ya, yang nanti dikecualikan. Jadi kalau dalam persoalan fikih, nanti kita kadang-kadang dihadapkan apa yang namanya rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan, ya. Kita safar misalnya, kan, safar ada keringanan dari Allah untuk qasar, ya, atau jamak misalkan. Ini keringanan. Dan keringan dalam persoalan fikih ini yang paling baik diambil oleh kita ini, ya, yang paling baik diambil. Tapi kalau dalam persoalan-persoalan akidah, dalam persoalan-persoalan akidah, i'tiqad, itu tidak demikian. Walaupun ada rukhsahnya, ya, walaupun ada keringanannya. Seperti misalnya apa yang terjadi kepada Amr bin Yasir, ya. Amr bin Yasir. Ketika orang tuanya disiksa di hadapan anaknya, di hadapan Amr bin Yasir. Bayangkan, dia disuruh menonton penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ketika itu atas kedua orang tuanya, sampai keduanya menemui ajal dengan siksaan yang luar biasa, ya. Ketika itu akhirnya mereka memerintahkan kepada Amr bin Yasir untuk menyatakan kalimat-kalimat kufur, ya, menyatakan kalimat kufur kembali kepada agama nenek moyangnya. Apa yang dilakukan oleh Amr bin Yasir? Iya, akhirnya ucapkan itu kalimat kufur itu, kan. Tapi setelah dia mengucapkan kalimat kekafiran itu, dia gelisah. Kemudian datang menemui Rasulullah SAW mengadukan keadaan dirinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, dan nanti di sini juga kemudian turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali mereka yang ukriha. Ukriha itu adalah under pressure, ya, di bawah tekanan, tentu kan. Kecuali orang-orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sementara hatinya itu dia mutmain, tenang dengan keimanan, ya, tetap ada dalam keimanan. Nah, ini dikecualikan. Artinya orang dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa, boleh, ya. Orang itu dia menyatakan kalimat-kalimat kekufuran, ya, karena ditekan, dipaksa itu, sementara hatinya sebenarnya masih beriman, gitu kan. Nah, tetapi itu bukan pilihan yang paling baik. Bukan pilihan yang terbaik walaupun boleh ya, walaupun boleh. Nah, apalagi untuk orang-orang yang menjadi corong bagi umat, ya. Maka fitnah ujian seperti ini terjadi kepada Imam Ahmad rahimahullah. Ketika Imam Ahmad dipaksa untuk menyatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, ya. Nah, ketika itu Imam Ahmad ini ya luar biasa ujian seperti ini, ya. Ketika dia mengingkari, disiksa habis-habisan, ya, dicambuk dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya para ulama ini menasihati beliau, Imam Ahmad ini, untuk apa? Untuk tetap sabat, untuk tetap teguh dengan pendapat itu. Kenapa? Kalau seandainya engkau itu mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, maka semua umat akan mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ya. Kenapa? Karena beliau ini mercusuar, ya. Beliau ini mercusuar, semua umat melihat apa yang menjadi pandangan dia, ya. Kalau ia mengatakan A, maka umat akan mengatakan A. Ya, kalau ia mengatakan B, umat akan mengatakan B. Maka kalau apa yang dikatakan itu adalah merupakan perkataan kekafiran, maka umat semua akan mengikutinya. Ya, dan ini adalah merupakan musibah. Ya. Nah, maka kalau dalam persoalan akidah, yang paling baik itu adalah orang sabar, tetap teguh pada pendiriannya. Ya. Walaupun sebenarnya dia juga boleh sebenarnya itu melakukan itu karena alasan keterpaksaan. Ini pernah terjadi pada seorang wanita pada peristiwa Ashabul Ukhdud, ya. Ashabul Ukhdud. Bisa dibuka nanti tafsir penjelasan di dalam surat tentang Ukhdud itu Al-Buruj, ya. Surat Al-Buruj. Tentang seorang wanita yang ketika itu menggendong seorang bayi dalam pangkuannya, ya. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah ketika itu diceburkan ke dalam parit, ya, dengan api yang nyala-nyala itu. Nah, giliran seorang ibu, ya, dia sudah berdiri di depan bibir parit itu, ya. Kemudian tumbuhlah pada si ibu ini keraguan. Keraguan itu adalah tumbuh karena apa? Karena rasa kasih sayang yang besar kepada anaknya, ya. Artinya kalau seandainya ibu ini dia misalnya menyatakan kekafiran dengan lisannya, ya, tapi hatinya iman, sebenarnya juga boleh-boleh saja, ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilih seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk menguatkan ibu ini dengan apa? Dengan perlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu mukjizatnya, ya. Satu kudrahnya, yaitu bahwa bayi yang dia gendong ini akhirnya bisa berbicara. Ia mengatakan, ya ummah la takhafi fa innaki 'alal haq. Wahai ibu, janganlah engkau takut, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Nah, itulah kalimat yang kemudian menguatkan ibu ini untuk terjun dalam parit itu, ya. Walaupun dengan itu kemudian ia meninggal dunia, ya. Nah, ini adalah satu sikap, ya, yang berbeda ketika dihadapkan kepada urusan-urusan fikih dan pada urusan-urusan akidah, ya, urusan-urusan i'tiqad, ya. Sikap-sikapnya memang pilihannya akan berbeda. Tapi lagi-lagi nanti akan sangat tergantung nanti kepada kondisi, ya, agak sangat tergantung pada kondisi. Maka di sini penting seseorang memiliki fiqhu syar'i dan fiqhu al-waqi, ya, paham tentang persoalan syariat, tetapi juga paham tentang persoalan realita, ya, realitas. Ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu an, seorang laki-laki meminta izin masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, dia saudara yang jelek dalam keluarga, ya. Kemudian ketika orang itu masuk dan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepadanya dengan ucapan yang lembut, ya. Maka Aisyah berkata, engkau tadi berkata tentang dia seperti apa yang engkau katakan. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna Allah yubghidu al-fuhsya wa tafakhush. Sungguhnya Allah membenci ucapan yang keji dan perbuatan yang keji. Artinya bahwa tidak mesti kemudian orang yang dia orang yang keji itu juga harus kita hadapi dengan cara yang keji juga, ya. Tidak mesti harus seperti itu, ya. Jadi dalam aplikasinya tidak demikian. Kenapa? Karena banyak hal yang menjadi tujuan daripada kita melakukan mudharah, ya. Jadi bahasa tentang mudharah ini adalah merupakan sikap kita, ya. Kalau tadi kan mudahana, cenderung kepada kedzaliman, ya kan, atau kekafiran. Kalau mudharah ini hampir sama, ya. Tapi mudharah ini adalah dilatar belakangnya oleh satu misi, satu tujuan, ya, satu tujuan. Tapi nanti akan berbeda porsinya, ya. Nah, Nabi telah berbuat mudharah dengan orang tadi ketika dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang itu orang jahat, ya. Tapi Rasulullah melakukan dia ini dengan perlakuan yang lemah lembut, ya. Menunjukkan apa? Bahwa mudharah itu sebenarnya tidak bertentangan dengan walawal barra, ya. Maka bahasanya juga lain. Bahasanya bukan mudahana, tapi mudharah, ya. Nah, di sinilah kita harus membedakan aina mana itu adalah mudahana, mana mudharah, ya. Kalau mudahana jelas ini adalah perkara yang tidak boleh, ya, di dalam syariat. Tetapi kalau mudharah ini ada ruang yang dibukakan, ya, di dalam syariat. Dan mudharah ini adalah bagian daripada metodologi atau metoda seseorang dalam dakwah, ya, fiqhud dakwah seseorang. Seperti Rasulullah SAW ketika melakukan Fathul Makkah, tahun berapa Fathul Makkah itu? Tahun berapa? Tahun 8, ya. Tahun ke-8 Hijriah, ya. Nah, tahun 8 Hijriah Rasulullah SAW melakukan Fathul Makkah itu dengan mengerahkan pasukan yang besar, ya. Sampai orang-orang Makkah terkejut, ya. Dan di antara keberhasilan Fathul Makkah itu adalah tersimpannya rahasia Rasulullah SAW di dalam melakukan operasinya ini, ya. Maka sampai ketika itu ada seseorang namanya adalah Hatib bin Abi Balta'ah, ya. Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah dia seorang sahabat, dia ahlu Badar, mengikuti perang Badar. Tetapi ada satu hal yang ia lakukan menjelang peristiwa Fathu Makkah. Apa itu? Ia mengirim seorang wanita ke Makkah, kemudian menitipkan sepucuk surat yang ia pilin, ya, dia linting itu, kemudian disembunyikan di rambut wanita ini untuk berangkat ke Mekah dan mengabarkan kepada saudara-saudaranya, sanak familinya, tentang maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mekah ini, ya, untuk mengkip, ya, agar informasi ini tetap menjadi rahasia. Artinya bahwa operasi, syarat keberhasilan sebuah operasi itu diantaranya adalah kerahasiaan, ya. Makanya ada orang-orang mengatakan ista'inu ala qada'i hawa'ijikum bil kitman, ya. Mintalah kalian untuk, usahakan oleh kalian untuk mencapai, ya, tujuan-tujuan kalian itu bil kitman, dengan menjaga kerahasiaan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Maka ketika seorang wanita ini berangkat, sampai malaikat yang memberitahukan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah ini. Akhirnya diperintahkanlah untuk menyusul wanita ini. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengejar wanita ini, dan akhirnya kedapatanlah, ketemulah wanita ini. Dia menyisipkan di rambutnya ini pesan, ya. Nah, sampai kemudian akhirnya diinterogasi itu Hatib bin Abi Balta'ah ini, ya, diinterogasi. Nah, persoalannya bahwa Hatib ini melakukannya itu bukan dikarenakan dia tidak loyal terhadap Rasulullah, ya, tidak loyal atau benci terhadap Rasulullah, bukan. Tetapi kekhawatiran dia terhadap nasib keluarganya yang ada di Makkah, ya, motivasinya seperti itu. Itu pun sahabat kepada Rasulullah sudah meminta izin, kalau seandainya engkau izinkan kepada aku untuk membunuhnya, aku yang akan membunuhnya. Karena apa? Karena ini bentuk pengkhianatan, ya. Nah, tapi Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwa Allah telah mengampuni hati Abi Balta'ah. Karena apa? Karena dia adalah ashabu Badrin. Karena Allah mengatakan, if'adu masyi'tum fadghafarallahu lakum. Berbuatlah sesuka kalian, Allah telah mengampuni kalian. Keutamaan orang-orang ashabu Badr. Nah, jadi pada Fathu Makkah ini, ketika Rasulullah masuk ke kota Makkah, orang kaget, orang-orang Makkah itu, karena terkejut dengan operasi Rasulullah SAW menghimpun, ya, mendatangkan pasukan yang sedemikian besar, ya. Tapi Rasulullah ketika itu di antara yang ditemui oleh Rasulullah, hanya Rasulullah SAW metode yang Rasulullah lakukan ketika itu diantaranya mengangkat tokoh-tokoh musyrik ketika itu, di antaranya adalah Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan. Ketika itu Rasulullah SAW katakan, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, fahuwa amin, maka dia akan selamat, ya kan? Kenapa? Padahal Abu Sufyan itu dia masa lalunya buruk sekali terhadap kaum muslimin, ya. Tapi kenapa justru diangkat, gitu kan? Ada tujuan yang ingin Rasulullah SAW capai. Rasulullah SAW ingin bahwa operasi ini adalah menjadi operasi paling sukses di dalam menaklukkan sebuah kota, gitu kan, tanpa pertumpahan darah. Dan ketika itu dengan diangkat seperti itu, akhirnya Abu Sufyan merasa tersanjung, ya, merasa tersanjung. Akhirnya orang-orang bersembunyi sebagian di rumahnya Abu Sufyan, ya, sebagian lagi bersembunyi di rumahnya masing-masing, ya, ada juga yang di Ka'bah dan sebagainya. Nah, tetapi apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu? Rasulullah SAW tidak membalaskan kejahatan apa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Padahal itu luar biasa kejahatan mereka di masa lalu itu, ya. Tapi Rasulullah tidak melakukan hal yang serupa, ya. Semata-mata karena Rasulullah SAW berharap keislaman mereka itu lebih, ya, berharap keislaman mereka ini lebih daripada hanya sekedar menumpahkan darah mereka, ya. Dan itu disinilah yang kemudian akhirnya manusia itu berbondong-bondong masuk Islam ketika itu, ya. Walaupun nanti akan berbeda, ya, la yastawi, ya, dalam ayat juga disebutkan, ya, tidak sama orang-orang yang beriman min qablil fathi wa qatala, sebelum Fathu Makkah kemudian dia berperang, dengan orang yang beriman dan berperang setelah Fathu Makkah, itu lain, ya, secara posisi kualitasnya berbeda, gitu kan, karena keislamannya juga dihadapkan pada ujian-ujian yang lain. Ini adalah mudharah, jadi bisa bedakan, ya, antara mudahanah dengan mudharah. Jadi kalau mudahanah, dia memang yang dia cari motifnya itu adalah keduniaan, ya. Mun bahasa ieu namalah menjilat, gitu, ya. Menjilat dekat dengan penguasa, gitu kan. Misalnya ada ulama dekat dengan penguasa, gitu kan. Karena berharap dia mendapatkan jabatan atau kedudukan, ya, atau dan lain sebagainya, ya. Ini mudahanah. Hal-hal yang padahal sebenarnya dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah kemungkaran, tapi ulama ini dia tidak meluruskan semata-mata karena apa? Karena sikap mudahannya itu, ya. Dan ini adalah kalau itu dilakukan oleh para ulama, maka ulama yang seperti ini adalah syarul khalqi tahta adimis sama, seburuk-buruk makhluk di kolong langit itu adalah manusia yang seperti ini, ya, bi'u dinahu bi'aradi minad dunya, manusia yang menjual agamanya itu dengan hanya sesuai kenikmatan dunia, ya. Nah, makanya Kalau misalnya ada ulama yang mau nih dibayar gitu kan, cing atulah keluarkan fatwa gitu kan. Fatwa tentang bolehnya mut'ah misalnya gitu kan. Nah ini ya ulama apa keblinger nih ya. Atau misalnya tentang bolehnya minum khamar kalau kadar alkoholnya rendah misalnya gitu kan. Itu kalau ulama yang mau ya naikkan apa fatwa seperti ini itu ya ulama yang yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya wal ya'udzu billah. Jadi antara mudharat dan mudharah ini ya ada benang merahnya, ada perbedaannya dan kita harus bisa melihat perbedaan ini ya bahwa yang paling ketara adalah motif ya bahwa motif dari kedua orang ini berbeda ya. Yang satu itu motifnya itu adalah keduniaan, tapi yang satu adalah motifnya adalah kemaslahatan atau urusan dakwah ya. Sepanjang bahwa yang dia lakukan adalah tidak bertentangan dengan syariat ya. Tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kadang-kadang yang terjadi itu adalah apa? Orang apa disebut mudahadah tidak mau ya. Nah, dia punya agenda ya inginnya untuk kemaslahatan dakwah tapi dalam prakteknya ya dalam prakteknya sebenarnya yang paling dominan itu adalah mudahana sikap mudahana ataupun terjadinya pelanggaran syariat yang lain karena begini kalau satu pelanggaran syariat itu sudah dilanggar maka dia akan beranak pinak ya akan beranak pinak pada pelanggaran yang lain di dalam syariat ya dan itu adalah merupakan konsekuensi dari sebuah pelanggaran ya. Ini tentang mudahanah dan mudharah ya. Dan ini adalah perkara yang banyak mungkin kita temui ya di tengah-tengah masyarakat kita termasuk juga apalagi di tengah masyarakat dengan di negeri seperti negeri tempat kita tinggal hari ini ya di mana apa syariat Islam ini bukan menjadi undang-undang atau hukum ya di negeri ini maka sikap mudahana ya ini sering kali muncul ya bahkan sempat ada seorang penulis membuat tulisan bahwa ini kalau konteksnya itu adalah partai-partai Islam itu dari dulu sudah banyak sebenarnya yang muncul ya tetapi kemudian di tengah jalan antara idealisme ya, tidak bisa mengawal idealisme itu sampai tuntas gitu kan. Pada akhirnya terjebak pada pragmatisme ya. Akhirnya apa? Akhirnya alih-alih memperjuangkan kepentingan din ya, tetapi yang ada pada akhirnya justru rebutan dunia dan kekuasaannya. Dan inilah yang kemudian menghancurkan partai-partai Islam di masa lalu mungkin hingga hari ini ya. Nah, maka oleh karena itu sikap-sikap mudahana ini penting untuk kita waspadai ya. Terutama adalah pada diri kita ya. Pada diri kita agar jangan sampai kemudian kita juga terjerumus dalam sikap mudahana ini. Baik, barangkali ini yang mungkin sementara saya sampaikan. Ada jam 11 lebih 4. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Silakan bisa ditanyakan mengenai mudahanah dan mudharah yang sebenarnya banyak terjadi di atau sering terjadi pasti di sekitar kita ya. Jika kita berhadapan dengan pelaku kemungkaran baik itu individu maupun kelompok. Contoh misalnya Valentine gitu ya. Atau saat mungkin saat orang banyak melakukan ulang tahun dan sebagainya, acara-acara yang sebetulnya itu tidak ada di dalam Islam gitu ya. Sikap-sikap kita seperti itu biasanya kita akan banyak beririsan dalam masalah ini. Silakan. Waalaikumsalam. Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Ustaz, dikatakan mengenai sifat mudahnya. Ini atau saya yang salah untuk kebetulan saya baru hari ini terus Pak Ustaz. Nah, kalau saya salah mau dikoreksi. Kita lihat di sekitar kita sepertinya bukan kita bicara politik Pak, tapi kita bicara misalnya pemberantasan korupsi Pak. Yeah. Nah, kemudian di situ kita lihat semakin maraknya sehingga membingungkan untuk orang awam di sini, sikap-sikap yang tidak tegas, kemudian sikap-sikap yang cenderung untuk zolim, sementara itu kan semua alat peralatan amal negara. Apakah seperti itu juga bisa kategori pidana gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya. Kalau mungkin konteksnya itu adalah ramenya hari ini pertarungan ya antara kubu KPK dan Polri gitu ya. Bagi pengamat berita nih, pengamat berita dan pengamat politik, memang sebenarnya kalau di dalam, kalau kita melihat secara umum sih kita nanti akan sangat terpaku dengan apa yang dipertontonkan oleh media ya, karena kalau politik itu banyak intriknya ya, banyak intriknya. Artinya mungkin kita juga di satu sisi bisa jadi terjebak oleh media itu sendiri gitu kan, karena hari ini media itu bukan hanya media informatif tetapi media untuk pembentukan opini. Jadi kalau media informatif kan ada kejadian diinformasikan. Tetapi kadang-kadang media hari ini adalah sebagai sebuah senjata. Dia menggodok sebuah konsep untuk mengarahkan orang itu kepada sebuah pemahaman ya, atau kepada sebuah pandangan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kemudian kita ini mengkonsumsi media-media yang ada tapi kita sendiri dalam waktu yang bersama adalah korban ya. Korban. Nah, yang paling baik bagaimana? Yang paling baik kita tetap melihat semua urusan di sekitar kita itu lebih awal mendahulukan bagaimana itu di depan kacamata Al-Qur'an dan Sunnah. Kan itu ya. Bagaimana itu ditinjauannya di kacamata syar'i gitu kan. Ya, pertama sebenarnya kalau kita berbicara masalah itu, sebenarnya itu ada satu fase yang dilewati oleh kita ketika kita membahas masalah ini, membahas masalah tadi itu ya. Kenapa? Fase yang kita lewati itu fase apa ya? Pertama fase bahwa negeri ini adalah telah melalaikan, melupakan syariat Allah Subhanahu wa taala ya, penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kelalaian seseorang atau sebuah bangsa dalam penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala itu akan berefek pada kemadharatan yang tidak akan ada ujungnya ya. Dia akan dihadapkan pada problem-problem berikutnya sebagai bentuk daripada konsekuensi mengesampingkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di dalam Islam itu jelas, artinya KPK sendiri kalau di dalam kacamata syariat Islam itu sudah tidak sama ya, tidak sebanding. Kenapa? Hukuman yang diletakkan oleh KPK itu kan penjara sekian tahun gitu ya. Kan Islam kan enggak? Islam itu, saya sering sampaikan, Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkannya kepada kita, syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita ya. Dan tidak mungkin yang menciptakan kita dan yang membuat syariat untuk kita ini itu ada cacat di dalam hukumnya ya, pasti membawa kemaslahatan ya. Karena apa? Karena yang kemaslahatan ya pada apa yang Allah tetapkan itu pasti. Tetapi kemaslahatan yang diasumsikan oleh manusia itu belum tentu benar. Ya. Maka walaupun KPK menetapkan hukuman sekian tahun, denda sekian itu kan, itu tidak akan pernah membuat orang jera. Ya. Maka kalau sebuah hukum itu dilihat, kalau katakanlah hukum itu dikatakan modern, itu dilihat dari aspek efektivitas dan efisiensi, maka Islam yang paling memenuhi unsur ini. Islam ketika orang itu mencuri ya dalam kadar tertentu itu dihukum potong tangan ya, dan itu harus disaksikan oleh orang banyak ya, disaksikan oleh orang banyak, dan itu akan membuat orang itu jera ya. Kalau sekarang KPK bikin penjara, bikin kaosnya warna iyo itu dan sebagainya, itu tidak akan menyelesaikan persoalan, gitu kan? Mempermalukan, dibuat sengsara dan sebagainya, itu tidak akan membuat orang jera, gitu ya. Tetapi kalau syariat Allah Subhanahu wa taala diberlakukan, pertama ya, dipotong tangan itu murah, ya. Ibu-ibu beli golok gitu kan. Ya. Dari dulu sampai sekarang kan kepake terus, ya kan? Sudah berapa ayam tuh ibu potong-potong kan? Sudah berapa kintal sayuran itu kan? Itu awet gitu kan, mintul asah deui gitu kan, awet gitu, efisien ya, efisien, dan tidak perlu sel. Ketika menyediakan sel itu konsekuensinya harus menyediakan makanan. Satu hari kalau untuk kelasnya tawanan KPK ya, itu mungkin akan berbeda dengan tawanan biasa gitu ya. Ya katakanlah paling murah itu 20.000 ya, mungkin sampai 50.000-an tuh gitu kan. Itu kalau hukumannya semakin lama itu semakin berat bebannya. Semakin berat negara ini punya beban ya. Coba syarat Islam ditetapkan ya kan, potong tangan orang lihat gitu kan, katanya mau korupsi, nanti tangan saya melayang kan. Orang berpikir sejuta kali itu untuk melakukan korup itu, ya kan? Sehingga apa? Sehingga itu akan membuat efek jera yang paling efektif, ya, melakukan efisiensi untuk anggaran negara. Ini adalah apabila hukum Islam itu diterapkan. Persoalannya ketika ini sudah diabaikan, maka rasakanlah, ya, fadzuku ma kuntum taksibun, gitu kan itu. Rasakanlah apa yang kalian usahakan selama itu, ya. Jadi istilahnya kalau hari ini kita mendapatkan seperti ini, kenyataannya kalau bahasa Jawanya tuh rasakno gitu kan. Rasakno ya. Rasakan tuh ya. Rasain lu gitu kan, itu ya. Jadi itu adalah buah daripada mengabaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain juga sama. Efek-efek kepada pengabaian terhadap syariat Allah itu akan mengakibatkan kemaltratan yang lain. Dalam persoalan perzinahan juga demikian ya. Perzinahan dibuat penerapan undang-undang itu kan justru tidak matching gitu kan. Dalam rangka untuk mengantisipasi Valentine's Day itu kan, terjadinya kehamilan di luar nikah itu kan, kemudian dibagi-bagikanlah kondom. Ya, itu kan tidak menjawab persoalan itu kan, justru itu adalah membuka pintu kemaksiatan lebih besar ya. Perzinahan yang dibangun atas suka sama suka itu tidak akan dihadapkan pada pengadilan karena tidak ada unsur pidananya itu kan, sama-sama suka itu ya, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada hukum pidananya, itu sangat bertentangan dengan hukum di dalam Islam ya. Dan perzinahan di dalam hukum tentang negara kita ini kan itu hukumannya ya penjara lagi. Kalau kita kan tidak. Kalau orang itu dia belum menikah, cambuk. Berapa kali cambukan? 100 kali cambukan. Di hadapan banyak orang, ya, cambuk itu. Jadi orang tahu kalau saya melawan begitu, saya akan merasakan hal yang seperti itu, ya kan? Kalau dia sudah menikah, dirajam. Dari itu juga harus disaksikan di hadapan orang Dan itu adalah merupakan hukuman yang paling efektif. Jadi disinilah kemudian keyakinan kita itu diuji, gitu kan. Keberpihakan kita terhadap syarat itu diuji, gitu kan. Kita itu akankah kita ini mengedepankan logika kita atau mengedepankan keyakinan kita? Kenapa? Kalau kita taslim berserah diri kepada syariat, itu adalah dengan segala konsekuensinya. Ya, memang mungkin logika orang mengatakan Islam itu kejam, gitu kan? Orang Barat apalagi dia senang sekali, gitu kan? Islam itu kejam, Islam itu ada macam-macam, bla bla bla sebagainya, gitu kan? Tapi mereka tidak bisa memberikan solusi yang lebih baik daripada itu. Sementara Islam, ya, dengan apa hukuman dengan syarat ini, ya, itu sudah memperlihatkan kepada dunia satu peradaban yang tidak pernah ada yang melampauinya di masa lalu itu. Jadi kalau hari ini kita dapatkan kaum muslimin itu runtuh, itu adalah karena bergesernya kita dari syariat itu, ya. Nah, hari ini masuk kalian, maka ya kalau pertanyaannya tadi bagaimana apakah masuk sifat mudahan atau tidak, ya KPK dengan Polri, ya saya itu bingung gitu kan. Jadi bingungnya itu sama-sama penegak hukum yang bukan hukum syariat Allah gitu ya. Jadi dalam konteks syariat istilahnya itu mereka ya istilahnya itu kalau bahasa ini malah istilahnya mungkin kalau kita itu, kalau Islam itu punya lawan dan lawannya itu adalah banyak, maka hari ini yang bertarung itu adalah lawan dengan lawan, gitu kan? Jadi kita hanya penonton saja, gitu ya. Hanya penonton saja. Jadi tidak ada sifat mudahana. Kalau sifat mudahana kita bisa terjadi kalau kita misalnya justru memberikan keberpihakan ya kepada salah satu di antara mereka yang notabene-nya sebenarnya tidak sedang dalam porsi melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bisa terjerumus dalam mudahana ya kalau kita seperti itu. Karena sebenarnya kan hari ini kita diatur oleh undang-undang yang ada di sini itu juga kan karena alasan keterpaksaan. Ya. Enggak tahu ibu-ibu di sini. Mudah-mudahan tidak ada yang sukarela gitu ya. Iya, karena terpaksaan. Kan bagaimana mungkin dada kita kalau dibeset katanya Islam di dalamnya ya kan. Tapi tunduknya kepada syariat di luar Islam, ya. Kan tidak mungkin itu kan. Berarti kita sedang menduakan kecintaan kita kepada Islam. Yang jelas dong cinta kita ini kepada siapa? Kepada Islam, ya? Atau juga kita punya apa simpanan yang lain? Kan jadi persoalan tuh kan? Ya. Jadi disinilah ya, makanya ketika tauhid itu ditegakkan, ya, ketika tauhid itu ditegakkan dan penegakannya itu dilakukan secara totalitas, maka itu akan muncul ya satu keberpihakan yang total ya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Islam itu sendiri ya. Sehingga nanti disitulah seseorang itu akan diukur ya kualitasnya itu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam kan itu kan juga sama. Artinya ia hidup di zaman ketika itu hukum yang berlaku bukan hukum Allah, ya kan? Tetapi Nabi Ibrahim ketika itu kecemburuannya itu tinggi. Nabi Ibrahim dia tidak bisa diam dan gelisah justru, ya, ketika melihat orang-orang itu mengambil hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tetapi ketika oleh manusia dialihkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang di dalam dirinya ada tauhid yang baik dan benar, dia akan tumbuh kecemburuan, ya. Nah, maka Ibrahim alaihissalam mencari cara bagaimana agar orang-orang itu dia bisa sadar, gitu kan? Nah, maka dilakukan apa yang dilakukan, ya. sampai Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang kecil itu kan. Itu bagian dari apa? Bagian dari bentuk aplikasi al-wala wal bara gitu kan. Atau sekarang kita gimana Ustaz gitu kan? Apa yang harus kita hancurkan? Ya enggak gitu juga ya. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu dia melihat objek yang efektif ya. Karena yang dikatakan hikmah, artinya kalau dakwah itu harus dilakukan dengan cara hikmah. Nih ya, saya penting juga sampaikan, hikmah itu bukan artinya harus lemah lembut, lalaunan gitu kan. Tidak mesti seperti itu gitu kan. Artinya tidak semua unsur-unsur yang seperti itu dikatakan hikmah gitu kan. Kalau begitu Nabi Ibrahim tidak hikmah dong. Kan gitu. Padahal dia sudah levelnya itu khalilullah, kekasih Allah. Ya. Di mana hikmahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Maka di sini kita harus meletakkan hikmah itu proporsional. Apa hikmah itu? Hikmah itu dikatakan, hikmah itu adalah fi'lu ma yanbaghi. Fi'lu ma yanbaghi itu melakukan sesuatu yang semestinya. Ala wajhil ladzi yanbaghi, dengan cara yang tepat, ya, dengan cara yang tepat, fi waqtil ladzi yanbaghi, pada waktu yang sesuai, yang pas, ya. Jadi antara pilihan, ya, pilihan programnya itu tepat, ya, caranya dilakukan dengan cara yang tepat juga, waktunya juga tepat. Kalau ketiga hal ini berkumpul, maka dia akan menghasilkan efek yang maksimal. Dan itu dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam dalam apa yang dia lakukan. Ketika orang-orang semua menjadikan sesembahan itu dari patung-patung yang mereka buat, termasuk dibuat oleh ayahnya sendiri Azar, ya. Kemudian orang-orang itu meminta, ya, memohon, berdoa dan lain sebagainya kepada patung-patung itu. Nabi Ibrahim SAW mendapatkan momen yang tepat, gitu kan? Mendapatkan momen yang tepat. Itu adalah sebuah operasi, ya, sebuah operasi yang yang diawal dari sebuah konsep. Ini penting, ya. Ini kecerdasan seseorang dalam melihat momentum itu penting, ya. Orang ketika sedang pada berburu, ya, sedang pada keluar kota, sepi, ya, Nabi Ibrahim sudah punya perencanaan, ya. Kenapa Nabi Ibrahim tidak hancurkan semua patung-patung itu? Kenapa ditinggalkan patung yang besar? Bahkan kampaknya itu dililitkan di leher patung yang besar itu. Itu di situ adalah poin, ya, poin itu di situ. Jadi perencanaan-perencanaan Nabi Ibrahim alaihissalam itu jeli sekali, ya. Karena Nabi Ibrahim tahu apa yang akan mereka sampaikan atau tanyakan, ya, kepada dirinya, ya. Dan itu adalah harus menjadi jawaban yang membungkam seluruh mulut mereka dan membalikkan seluruh cara berpikir mereka ketika itu. Maka ketika, tapi saya ini saya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam kalau dalam konteks wala wal bara itu adalah imam, ya, imam fil wala wal bara, dalam persoalan wala wal bara itu imamnya, ya. Maka kita akan lihat, ya, bagaimana Ibrahim alaihissalam itu ketika sudah patung-patung itu pada hancur, masyarakat itu apa yang mereka ributkan, kan? Kalau hari ini ada teroris nih, ada teror, ya kan? Ada teror, cari siapa pelakunya itu kan? Ketika itu, ya, sudah muncul bahwa mereka bisa dibuka, ya. Saya kita lakukan pendekatan ayat aja, ya, biar enak. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ke saya Ibrahim alaihissalam ini sebagai pelajaran bagi kita, ya. Karena tidak mungkin kalau Allah letakkan kisah Ibrahim alaihissalam kecuali karena sebuah hikmah yang terkandung di dalam kisahnya itu, ya. Nah, di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-59, ya. Al-Anbiya ayat 59. Qalu, orang-orang, jadi warga masyarakat dekat itu berkata, "Man fa'ala hadza bi alihatina ya man fa'ala hadza bi alihatina innahu la minaz zalimin." Siapa yang melakukan perbuatan ini kepada tuhan-tuhan kami, sungguh dia adalah orang yang zalim. Kan gitu? Terus apa? Qalu, nah, warga itu masyarakat ketika itu mengatakan, "Qalu sami'na fata." Kami mendengar seorang pemuda ya, yadkuruhum, yang biasa mengolok-olok tuhan-tuhan mereka. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Jadi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelumnya itu sudah dikenal sebagai orang yang keras gitu ya. Jadi tidak suka dengan tuhan-tuhan yang mereka sembah itu. Sehingga ketika ada kejadian itu, pandangan mereka langsung tertuju kepada Ibrahim alaihissalam ya. Suspected gitu kan kalau hari ini kan. Ya. Jadi sudah tertuduh gitu kan. Padahal harusnya orang itu, dia sebelum diadili harus dilakukan, harus ada seseorang itu kan al-aslu bara'atu dhimmah. Seseorang itu pada asalnya dia terbebas dari segala hukum tuduhan. Kalau dalam hukum pidana itu apa namanya, apa istilahnya? Asas praduga tak bersalah. Ya kan? Kan harusnya itu yang dilakukan kan? Asas praduga tak bersalah. Tapi ini tidak, ya kan? Belum-belum sudah dituduh. Ya. Fata yadkuruhum yuquluhu Ibrahim. Hari ini juga itu banyak dilakukan juga itu ya. Belum apa? Jelas itu kasusnya, tapi sudah tuduhannya sudah, nah, sudah duluan kan. Apa kemudian qalu fatubihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun, bawalah dia di hadapan manusia banyak agar dia ini disaksikan oleh orang-orang. Akhirnya datangkan Ibrahim, dikatakan man fa'al qalu anta fa'alta hadza bi alihatina Ibrahim, Ibrahim engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim terhadap tuhan-tuhan kami. Kemudian qala bal fa'alahu kabiruhum hadza, kata Ibrahim, bahkan yang melakukan ini adalah tuhan yang besar, patung yang besar itu ya, patung yang besar itu. Kata Ibrahim, fas'aluhum in kanu yantiqun, tanyakanlah oleh kalian sama dia itu ya kan, kalau mereka itu bisa berbicara itu kan. Karena indikasinya lebih jelas. Kenapa? Kampak tergantung di lehernya. Bebek nih, ya, barang bukti. Iya kan? Iya, bebek itu barang bukti itu ya. Artinya itu harus menjadi bukti permulaan untuk mengungkap kasus, ya kan? Makanya yang harus ditanya itu adalah patung yang gede itu, ya. Fas'aluhum in kanu yang tikun. Nah, responnya apa? Ini yang respon yang ditunggu oleh Nabi Ibrahim AS. Respon berikutnya apa? Kemudian kata mereka ya, faraja'u ila anfusihim qalu innakum antumuz zalimun thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiquna. Nah, kata mereka, laqad alimta, engkau sungguh telah tahu Ibrahim, ma kanu yantiqun, bahwa mereka itu tidak bisa berbicara gitu kan. Nah, ini poin inilah yang dimanfaat oleh Ibrahim alaihissalam itu kan. Ibrahim qala apa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadhurrukum, ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum, apakah kalian menyembah mengibadahi selain Allah apa yang tidak memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun dan tidak dapat memberikan bahaya. Nah, inilah yang kemudian akhirnya mereka menelan lidahnya sendiri, menelan lidahnya, ucapannya sendiri gitu kan. Jadi ini sekilas ya kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai cara Nabi Ibrahim alaihissalam itu membuktikan loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sekali lagi bahwa hikmah ya itu tidak mesti harus dilakukan dengan lemah lembut. Artinya itu juga iya bagian daripada hikmah gitu ya. Tetapi semuanya itu ada tempatnya, ya kan? Kita lemah lembut itu ada tempatnya. Tapi juga kita keras juga ada ada tempatnya. Semuanya memiliki tempat ya yang semestinya ya. Kalau dilakukan secara proporsional, maka seseorang akan mendapatkan pencapaian dari tujuan itu dengan pencapaian yang baik ya. Nah, sekali lagi penting bagi kita untuk menghimpun ya fiqh syar'i dan fiqhul waqi ya, pemahaman yang baik tentang persoalan syariat dan pemahaman yang baik tentang persoalan realita ya. Poin ya hasil daripada kajian ilmu syar'i dan ilmu waqi ini akan membawa kita ini pada pensikapan persoalan secara proporsional ya. Barangkali itu ya yang saya sampaikan kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya. Aku lupa lihat dan astagfirullahi wa lakum walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan bab walawal baro bulan depan di minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian minggu depan kita akan masuk kembali ke kajian fikih Islam dari soal Ustaz Gana Priyada, dan kita masuk ke subbab mandi kalau saya tidak salah, gusel. Jadi cukup penting juga babnya, bukan cukup penting, sangat penting, karena mungkin banyak dari kita yang terutama yang sudah menikah, ya mungkin ternyata cara mandi janabatnya masih banyak yang salah mungkin, atau sudah banyak anak belum pernah mandi janabat. Ada soal itu, kejadian seperti itu. Sudah punya anak tapi mandi janabat tidak paham, tidak tahu, dianggap seperti mandi biasa saja. Dan seperti biasa mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.